Kemudian yang terakhir, wasamihu li barakallahu fikum. Sudah berapa menit ini, ya, akhi? Hampir satu jam. Taib, ana nambah sedikit enggak apa-apa ya, ada beberapa pesan dari masyayikh ana sampaikan ya. Naam. Barakallahu fikum wa tsumma akhtimu hadhihi al-kalimah. Ana tutup apa namanya? Kalimah ini dengan wasiat yang selalu dinasihatkan oleh masyayikh kita. Naam, terlebih khusus di waktu-waktu fitnah ini. Ya, untuk ikhwah salafiyin di Indonesia, maka masyayikh kita al-kibar di Madinah Nabawiyah, minhum syaykhuna al-syaykh al-allama al-muhadith Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah, wa syaykhuna al-syaykh al-allama Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri, wa syaykhuna al-syaykh Abdullah ibn Abdirrahim al-Bukhari, wa syaykhuna al-syaykh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi wa ghayruhum hafizahumullahu jami'a. Mereka semua memberikan nasihat ya dan wasiat kepada salafiyin terlebih khusus di Indonesia di masa-masa fitnah ini yang sedang dihadapi. Naam, dengan beberapa wasiat. Naam, yang pertama, naam, ala salafiyina kullihim an yattaqullaha azza wa jalla bi anfusihim wa fi hadhihi ad-da'wati al-mubarakah. Nasihat untuk para salafiyin, hendaklah mereka semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi anfusihim, pada diri-diri mereka. Wa fi hadhihi da'watil mubarakah, dan bertakwa kepada Allah terhadap dakwah yang berbarakah ini. Jagalah dakwah ini. Janganlah kalian ya tushawwihun, ya memperkeruh kebaikan dakwah ini. Wa an yatubu ila Allah, dan hendaklah bertaubat kepada Allah. Wa an yata'afu wa yatarahamu wa yata'atu wa yata'alahu wa yasmi'u, dan hendaklah mereka ikhwanuna salafiyyin yata'afu, saling bersaudara. Wa yatarahamu, saling mengasihi. Wa yata'atu, dan saling memberikan kelembutan. Wa yata'alafu, dan bersatu. Wa yastami'u, bersatu padu, membangun persatuan di antara mereka di atas kebenaran. Wa an yatrukul khilafat, dan hendaklah mereka meninggalkan berbagai macam ataupun segala macam perselisihan. Wa asbabal furqah, ya, dan juga meninggalkan semua sebab-sebab perpecahan. Hatta yasiru kal jasadil wahid, sehingga mereka semua bisa menjadi seperti satu tubuh. Wa an yata'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah mereka saling membantu, saling mendukung dalam hal kebaikan dan takwa. Nah, jadi ini ya ikhwah barakallahu fikum, nasihat yang pertama, kita semua hendaklah kembali merajut tali ukhuwah. Marilah kita bersama-sama selalu mengikhlaskan niat kita, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan hati kita dari segala al-baghdha wal-na'am wal-syahna, bersihkan hati kita dari segala macam kebencian dan permusuhan. Kita bersihkan hati kita jernihkan pikiran kita kembali membangun ukhuwah di antara kita. Yang kemarin sudah berselisih, yang kemarin sudah tidak saling memberikan salam, apalagi yang kemarin saling mencela di antara ikhwah salafiyin, atau bahkan lebih dari itu, nah, perbuatan-perbuatan fisik, maka hendaklah kembali bersama-sama bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing, kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada saudaranya. Itulah wasiat yang pertama.